Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang perbedaan antara sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Di antara perbedaannya adalah bahwasanya sifat ulu ini merupakan sifat ma'naviyah, merupakan sifat ma'naviyah. Yaitu sifat yang bisa ditetapkan melalui Alkitab dan Sunnah, dan juga bisa ditetapkan oleh akal dan fitrah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya sifat ulu yaitu tinggi atau di atas secara akan lebih mulia daripada sifat di bawah. Begitu juga sudah kita singgung fitrah manusia. Bahwasanya meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas. Di antaranya ketika seorang berdoa, maka hatinya, fitrahnya ini tertuju kepada zat yang ada di atas. Adapun sifat istiwa, ini sifat khabariyah, sifat yang seseorang tidak bisa menentukan atau menyebutkan, menetapkan sifat tersebut kecuali berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan yang berikutnya, bahwasanya sifat al-ulu, sifat di atas bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat dzatiyah, yaitu sifat yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Sementara sifat istiwa adalah sifat fi'liyah yang berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan sekehendak Allah. Di antaranya adalah al-istiwa, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan istiwa setelah penciptaan langit dan bumi sebagaimana disebutkan di berbagai ayat yang insyaallah akan kita bacakan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat ulu. Dalam artian ulu di sini adalah ulu buddhah. Karena pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya sifat ulu ini ada tiga. Ada ulu sifat, ada ulu qahar, dan ulu buddhah. Adapun dua yang pertama, kaum muslimin hatta ahlul bid'ah, mereka mengakui dan meyakini. Tetapi yang mereka ingkari adalah uluhul zat. Maka di sini akan kita bawakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang uluhul zat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Istima'ul Juyus, beliau membawakan berbagai dalil Maka beliau sebagaimana disebutkan oleh Syekh, dikarenakan dalil-dalil yang menguatkan atau menjelaskan tentang ulumul zat, tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala, sangat banyak sekali, sehingga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala membagi menjadi 18 kategori. 18 kategori. Di setiap kategori beliau membawakan berbagai dalil atau bermacam-macam dalil. Adapun dalam kesempatan kali ini akan dibawakan beberapa kategori saja. Di antaranya adalah yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan tegas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fawqa ibadi, berada di atas hamba-hambanya. Disebutkan dalam Al-Quran, wawal qahiru fawqa ibadi, dan dialah zat Al-Qahir yang maha memaksa, fawqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Begitu juga dalam ayat lain disebutkan, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berkata Al-Syekh dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Fahamiyah, beliau menjelaskan, wa min muqtadayatil lughah anna maji'a min qabla dhar fawqa tadullu ala anna al-fawqiyyah fawqiyyah anna fawqiyyata fawqiyyatun dzatiyyatun, merupakan tuntutan luar, artinya merupakan perkara yang sesuai dengan bahasa Arab, yaitu adanya kalimat min sebelum zarab fauqa, yaitu dalam ayat ini min fauqihi. Ini menunjukkan bahwasanya fauqiyah ini, di atas ini, menunjukkan fauqiyatun dzatiyatun. Fauqiyah dzatiyah, berada di atas dengan zatnya. Kemudian beliau menjelaskan, di anna fauqiyat as-sifat awil qahr awil qadar la yu'ta fiha bihin. Karena fauqiyah sifat, di atas tetapi hanya sekedar sifat atau kekuasaan atau pemaksaan, ini tidak didatangkan pada perkataannya atau pada istilahnya itu dengan min. Kata beliau, falayuqalu adzahabu min fawqil hadith, maka tidak bisa menurut bahasa Arab seorang mengatakan adzahab min fawqil hadith, emas lebih tinggi daripada besi. Nah, menurut bahasa Arab ini penggunaan min di kalimat ini enggak benar. Salah. Kenapa? Karena yang tinggi di sini adalah sifat, bukan zat. Bukan zat. Begitu juga seperti al-maliku min fawqi ra'iyyah, raja lebih tinggi dari rakyat. Apanya? Sifatnya. Nah, bahasa min fawqi di sini ini salah menurut tata bahasa Arab, karena tidak menunjukkan zatnya. Tetapi ketika ada min, sebelum qaul, lafal qaul ini menunjukkan bahwasanya fauqiyah di sini, di atas di sini adalah apa? Fauqiyah dzatiyah. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut terhadap Rabb mereka min fauqihim, yang berada di atas mereka. Apanya? Zatnya. Bukan hanya sifatnya, bukan hanya kekuasaannya. Kemudian yang berikutnya, kategori berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Disebutkan dalam Al-Qur'an wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Dan dia adalah zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Begitu juga dalam ayat lain, sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci namamu, nama Rabbmu. Al-a'la yang maha tinggi. Kemudian kategori berikutnya, nuzul asya minhu azza wa jalla. Turunnya perkara dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sesuatu yang turun dari sisinya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Begitu juga dalam ayat lain, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Telah diturunkan Al-Kitab minallah, dari sisi Allah al-azizil hakim, Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kemudian kategori berikutnya, syu'ubul asya' ilaihi, naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Di antaranya adalah ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naik kepadanya al-kalimut thayyib, yaitu al-kalimut thayyib. Ucapan yang baik. Begitu juga dalam ayat yang disebutkan ta'arufu al-malaikatu war-ruhu ilaihi. Naik para malaikat war-ruh, yaitu Jibril, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang disebutkan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya kami mewafatkanmu, yaitu kepada Nabi Isa. Kalau ulama tafsir maksud mewafatkanmu di sini apa? Menjadikan tertidur. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku. Yang jadi saya wa rafi'uka ilayya, dengan dan mengangkatmu kepadaku. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian kategori yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis-sama, di atas langit. Di antaranya adalah a'amantum man fis-sama. Apakah kalian beriman? Man fis-sama, zat yang berada di atas langit. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang Fir'aun yang mendustakan Nabi Musa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis-sama, di langit, di atas langit. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya Haman li sarha la anni abdul asbab asbab as-samawati fa aqtali'a ila ilahi Musa wa inni la dhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkanlah untukku istana, mudah-mudahan aku bisa sampai dengan tangga ke langit untuk melihat ilahnya Musa, sembahannya Musa. Wa inni la'adzumuhu kadhiba, dan sesungguhnya aku mengira Musa ini berdusta. Di sini Fir'aun mengetahui bahwasanya Nabi Musa menjelaskan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sana berada di atas langit. Makanya Fir'aun ini penasaran, ingin membuktikan benar tidak. Makanya di akhir, wa inni la'adzumuhu kadhiba, dan aku menyangka bahwasanya Musa ini pendusta. Wa illa jamatahui, bahwasanya Nabi Musa menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sana di atas langit, tetapi dia mendustakan lisannya. Wa illa dia mengetahui bahwasanya Nabi Musa itu adalah benar perkataannya yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sana. Dari mana disebutkan dalam ayat lain, laqad alimna ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Sungguh engkau telah mengetahui, tidak ada yang menurunkan haula'i, yaitu ujian yang menimpa Fir'aun, illa rabbus samawati wal ardh, kecuali Rabb langit dan bumi. Akan tetapi dia sombong, aku dan tidak mau menerima kebenaran. Disebutkan dalam ayat lain, wajahadu biha wastaymanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Wajahadu biha, dan mereka menentangnya. Wastaymanatha anfusuhum, yang padahal hati mereka meyakininya. Kenapa menolak? Zulma wa uluwa, karena zalim dan merasa tinggi, merasa sombong. Sehingga di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar Fir'aun ini telah mendustakan Nabi Musa secara besar. Yang mana Nabi Musa ini telah menjelaskan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas langit. Di sini juga ada beberapa syubhat yang digunakan oleh ahlul batil, yang insyaallah nanti akan kita jelaskan di bab syubhatnya, syubhat yang berkaitan dengan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kategori berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Disebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya adalah inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Begitu dalam ayat lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kemudian ada pun dari sunnah, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zat Allah ini maha tinggi, atau zat Allah ini berada di atas. Seperti zikir ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang maha tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya dari Hudzaifah. Begitu juga dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lama qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqal 'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan untuk makhluknya, Allah menulis di kitabnya, yaitu di Lauhul Mahfuz, fawqa 'indahu fawqal 'arsy, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya di atas 'arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Begitu juga dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'mamuni wa ana aminun man fis samaa yatini khabarus samaa sabahan wa masaa." Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian percaya kepadaku dan aku percaya kepada Zat yang ada di atas langit, dan aku adalah orang kepercayaan Zat yang berada di atas langit. Datang kepadaku khabar langit, khabar dari langit pagi dan sore." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang jadi sahihnya, man fis sama, Zat yang berada di atas langit. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas, yaitu ketika di hajjatul wada. Dalam hadis hajjatul wada, yaitu haji perpisahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ila sama, ke langit. Kemudian beliau mengatakan, "Allahumma hal balagtu, Allahumma fashhad, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan, ya Allah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu juga dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam kisah Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam hal ini berkata Syekh Mubir rahimahullah taala, "Min afdhalil adillah fi itsbati uluwiyyillahi 'azza wa jalla hadis al-Isra wal Mi'raj." Termasuk dalil yang paling jelas dalam menetapkan sifat ulu bagi Allah, ulu zat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis Isra dan Mi'raj. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj. Mi'raj ke mana? Sidratul Muntaha. Dan anehnya orang yang melakukan acara Isra Mi'raj ini keyakinannya Allah di mana-mana. Yang dikemanakan hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya ke mana? Bertemu dengan siapa? Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Mubir rahimahullah taala, "Min afdhalil adillah fi itsbati uluwiyyillahi 'azza wa jalla hadis Isra wal Mi'raj." Termasuk hadis yang paling jelas yang menunjukkan tentang penetapan sifat ulu zat bagi Allah, ulu zat bagi Allah azza wa jalla, yaitu hadis Isra dan Mi'raj. Kemudian berikutnya, masih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang sifat ulu bagi Allah, sifat ulu zat bagi Allah, yaitu iqrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu iqrar pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan dalam hadis Muawiyah Ibn al-Hakam, dia berkata, "Kanat mijariyah tar'a ghanaman li qibal Uhudin wal Juwaniyah. Fa'talatu dzata yaumin fa'idha adh-dhibu qad dzaba bisyarin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam asifun kama ya'sahun lakinni hakattu sakatan fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adama dzalika alayya faqulu ya Rasulullah afala a'dhibuha qala itini biha fa'tihi fa'ataytuhu fa'ataytuhu biha faqala laha aina Allah qalat fis sama qala man ana qalat ana Rasulullah qala i'tiha fa innaha mu'mina." Dari Wa'ud ibn al-Hakam berkata, dahulu aku memiliki seorang jariah budak perempuan yang mengembala kambing milikku di arah Uhud dan Juwaniyah. Kemudian aku mendapatkan satu hari serigala telah mengambil kambing dari kambing yang digembalanya. Sementara aku adalah seorang manusia dari Bani Adam yang marah sebagaimana Bani Adam marah. Akan tetapi aku memukulnya, menamparnya. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahinya, fa'ala madzalika alayya. Maka aku menganggap ini merupakan perkara yang sangat besar. Takut dia dengan marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala a'tiha? Apakah aku harus memerdekakannya?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jauhi tiha, ayatini biha. Datangkan dia kepadaku. Bawa dia kepadaku." Fa'ataitu biha. Maka aku pun mendatangkan dia. Apa ada itu, maka aku mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam budak tersebut. Faqala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qala, budak tersebut menjawab, "Fis sama." Allah di atas langit. Qala man ana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa aku?" Qala, budak tersebut menjawab, "Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "I'tiha, merdekakan dia, fa innaha mu'minah, karena dia seorang mukmin." Di dalam hadis ini sangat banyak sekali faedah, tetapi di sini akan disampaikan hanya berkaitan dengan bab, yaitu penjelasan tentang ulumillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba atau mengetes seseorang apakah dia seorang mukmin atau bukan, yaitu dengan pertanyaan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ketika dia menjawab, "Fis sama," kemudian Rasul bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Kemudian dia menjawab, "Bahwasanya engkau adalah Rasulullah." Rasulullah mengatakan bahwasanya atau menyatakan dia adalah seorang mukmin. Yang jadi sahih adalah ucapan dari budak tersebut ketika ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab, "Fis sama." Di atas langit. Dan ini diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW mengatakan budak tersebut adalah mukmin. Lebih dari ikrar. Kemudian yang berikutnya adalah keadaan seorang yang berdoa disyariatkan mengangkat tangannya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat Salman dan Jabir dan juga selainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahu safra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu dari hambanya atau kepada hambanya apabila dia mengangkat tangannya kepadanya, mengangkat kedua tangannya kepadanya dalam artian berdoa, kemudian ayyaruddahuma safra, mengembalikan keduanya, orang itu mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala malu ketika hambanya berdoa mengangkat tangannya kemudian tidak dikabulkan doanya. Begitu juga dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam surat istighfar. Di situ disebutkan, "Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi tsumma qala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya kemudian berkata, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Bahkan dalam riwayat lain disebutkan sampai terlihat bayadh ibtayhi, sampai terlihat putih ketiaknya. Saking tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika istisqa, salat istisqa, berdoa. Nah, begitu juga di dalam kisah Ghazwatul Badar, yaitu ketika perang Badar, seperti diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab, maka di situ disebutkan, "Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qibla, summa madda yadayhi, faj'ala yahtifu bi rabbih." Kemudian Rasulullah, kemudian Nabi Allah menghadap kiblat, kemudian menegadahkan apa, mengangkat atau memanjangkan kedua tangannya berdoa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabb-nya, sahihnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua tangannya memanjangkan kedua tangannya. Begitu juga ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapannya Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Dan dia tertakir, merasa bangga dibandingkan dengan ummahatul mukminin yang lainnya, dibandingkan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Zawajakunna aharikum," telah menikahkan kalian bapak-bapak kalian. Wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat, dan telah menikahkan aku Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, dari atas sab'i samawat, langit yang tujuh. Akhrajah Bukhari an Anas bin Malik. Riwayatkan oleh Bukhari dan dari Anas bin Malik. Naam. Kemudian dalil berikutnya adalah dalilul akal. Nanti insyaallah akan beberapa kita jelaskan tentang beberapa syubhat dan beberapa rincian-rincian di akhir akan kita jelaskan insyaallah taala. Adapun dalil akal, berkata Imam Ahmad dalam kitabnya Firrat Al-Zanadiqah wal Jahmiyah, dalam kitabnya bantahan terhadap para zanadiqah, orang-orang zindiq, wal jahmiyah dan orang-orang jahmiyah, wa naqala Ibnu Qayyim fi kitabi Ijma'ul Buyut al-Islamiyah, dan telah dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ijma'ul Buyut al-Islamiyah. Berkata Imam Ahmad, إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذبا على الله, apabila engkau ingin mengetahui bahwasanya seorang yang memiliki pemikiran jahmiyah dusta kepada Allah. Jahmiyah adalah satu kelompok yang meyakini Allah bukan di atas arsy, bukan di atas. Dan mereka bermacam-macam akidahnya. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Ada di antara mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di samping, tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Tidak ada di atas apapun. Ini jahmiyah. Pengikut Jaham Ibnu Safwan, pentolan jahmiyah, maka disebut jahmiyah. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, jika engkau ingin mengetahui seorang yang memiliki paham jahmiyah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, hina za'ama anna Allah fi kulli makan wa la yakunu fi makan duna makan, ketika mereka menganggap bahwasanya Allah ini berada di setiap tempat. Atau mereka berpendapat Allah berada tidak ada pada satu tempat. Ya, seperti tadi disebutkan, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di samping, di kanan, di kiri, tidak ada. Nah, ini keyakinan jahmiyah. Faqila, maka katakan kepadanya. Katakan kepadanya, alaisallahu mudah wala syaih, bukankah Allah ini sudah ada sementara yang lain belum ada? Fayaquluna, dia pasti akan menjawab iya. Dia pasti akan menjawab iya. Faqullahu, maka katakan kepadanya, inna khalaqa syaih khalaqahu fi nafsihi atau kharijan min nafsihi. Kemudian setelah kau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sebelum yang lain ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ini di dalam dirinya atau di luar dirinya? Paham? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu di dalam dirinya atau di luar dirinya? Kemudian fa'inna usayasiu ila salasati aqwal. Maka dia akan bisa menjawab pada tiga jawaban. Dia akan bisa lari dari tiga jawaban. labuda min wa'idin minha. Mesti dia pasti akan menjawab dari salah satu tiga jawaban tersebut. In zama annallaha khalaqal khalqa bi nafsihi kafara. Zama annal jin wal insa wa syayatin bi nafsihi. Apabila dia mengira atau menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini di dalam dirinya, yang menciptakan makhluk di dalam dirinya, kafir, berarti dia kafir. Kenapa? Karena dia telah mengira bahwasanya jin, manusia, setan, semuanya makhluk berada di diri Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini kafir. Keyakinannya kafir jelas. Berarti berada di diri Allah ini bercampur perkara yang jelek dan perkara yang baik. Jelas, dia tidak akan bisa memilih, tidak akan memilih jawaban jawaban ini. Tidak akan memilih jawaban jawaban ini. Karena konsekuensinya kafir, keyakinan kufur. Wa in qala khalaqahum kharijan min nafsihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu di luar dirinya, di luar dirinya, ciptakan di luar dirinya. Summa dakhala fihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk ke makhluk tersebut. Karena ada kufur, ini juga merupakan kekufuran. Karena apa? Karena dia mengira Allah Subhanahu wa taala masuk ke setiap tempat, setiap tempat yang kotor. Ya. Karena seluruhnya di makhluk ini ada yang baik, ada yang jelek. Pilihan kedua juga tidak bisa, karena konsekuensinya adalah kufur. Allah menciptakan makhluk di luarnya kemudian masuk, ini juga kufur. Fa in qala ala qawmin kharijan min nafsihi summa lam yadkhul fihim raja'a an qawlihi ajma' wa huwa qawlu ahli sunnah. Apabila dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini di luarnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak masuk, terpisah dari makhluknya. Atas. Kalau dia jawab yang ini, raja'an qawlihi, berarti dia sudah tarajuh. Berarti dia sudah tarajuh, sudah benar akidahnya. Karena ini merupakan akidah ahlu sunnah. Ini merupakan dalil akal yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena secara akal seperti itu, tidak ada jawaban dari pertanyaan tadi kecuali tiga jawaban. Dua jawaban kufur, yang satu jawaban yang benar. Dan itu adalah mazhab Ahlu Sunnah. Ini bantahan kepada mereka yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Maksud di mana-mana itu apa? Apakah Allah dari luar masuk ke makhluk? Atau yang tadi? Yang semuanya itu adalah kufur. Nah. Berkata Syaikh ini masih memberikan pendalilan dalil akal, beliau mengatakan la syakka anna Allah azza wa jalla imma an yakuna fil ulu aw fis subul. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala imma bisa berada di bawah atau berada di berada di atas atau berada di bawah. Dan wa qawluhu fis subul mustahilun li'annahu naqsun yastalzimu an yakuna fawqahu shay' min makhluqatihi fala yakunu lahu al-'ulu tam. Maka adapun Allah Subhanahu wa taala berada di bawah, ini mustahil, karena ini merupakan sifat yang air yang kurang, yang lemah, yang melazimkan bahwasanya di atas Allah ini ada sesuatu dari makhluknya kalau Allah berada di bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat tinggi yang sempurna kalau seperti itu. Kalau zat Allah berada di bawah, tidak memiliki sifat ulu yang sempurna seperti ulu sayyidah, yaitu ulu penguasaan, kekuasaan yang sempurna ketika zat Allah berada di bawah, karena melazimkan ada makhluk yang berada di atas Allah. Maka apabila keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau zat Allah berada di bawah itu mustahil, maka sifat ulu merupakan perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat ulu. Begitu juga beliau mengatakan innal uluwa sifatu kamalin biittifaqil ulal biittifaqil uqala wa idza kana al-uluwa sifatul kamal wajib an yakuna sabitan lillah لأن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله تعالى. Bahwasanya sifat ulu ini adalah sifat yang sempurna, yang sifat tinggi ini atau di atas ini sifat yang sempurna. Bittibaqil uqala, sesuai dengan kesepakatan para orang-orang yang berakal. Orang berakal akan mengatakan sifat tinggi ini sifat yang mulia, sifat di atas ini adalah sifat yang mulia. Maka ketika sifat ulu ini adalah sifat yang sempurna, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena sifat yang sempurna secara mutlak ini wajib tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga disebutkan oleh Abil Iz dalam kitab Syarah Tarawiyah, beliau mengatakan membantah akidah Jahmiyah. Beliau mengatakan anna kaunahu la dakhil al-alam wa la kharijahu. La dakhilul alam wala kharijuhu. Mana? La dakhilul alam wala kharijahu yaqtadi nafyu wujudihi bil kulliyah li'annahu ghairu ma'qul. Bahwasanya keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam alam makhluk, tidak juga berada di luarnya, ini menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu keyakinan Jahmiyah, dia mengatakan Allah ini tidak ada di dalam makhluk dan tidak ada juga di luar makhluk. Ini sama saja meniadakan Allah. Sama saja meniadakan Allah. Kata beliau, "Li'anna Allahu ma'tul." Karena hal itu merupakan perkara yang tidak masuk akal. Perkara yang tidak masuk akal. Karena sesuatu yang ada itu mesti ada tempatnya. Nah, ini salah satu bantahan Al-Imam Ibn Iz terhadap Jahmiyah. Fayakun mawjudan, maka tidak ada pilihan lain kecuali ada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tetapi imma dakhilahu wa imma kharijahu. Ada pilihan, apakah ada di dalamnya atau di luarnya. Fal awwalu batilun, Maka adapun yang pertama batil, Allah berada di dalam alam, ini batil. Atani falajibat al-mubayanah. Maka adapun jawaban yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di luar alam ini, ini melazimkan mubayanah, melazimkan terpisah dari makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya. Naam. Insyaallah akan kita lanjutkan ke dalil al-fitri, yaitu dalil fitrah yang seluruh manusia mengakuinya. Setelah itu insyaallah kita akan bawakan beberapa rincian dan syubhat yang dibawakan oleh ahlul bidah untuk apa yang dibawakan oleh bidah untuk memberikan keraguan kepada kaum muslimin tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-ulu. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kesalahan datang dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astagfirullah wa akhiru da'wana subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.